وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوان الكرام رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Salasatil Usul. Kita masih dalam pembahasan Arkanul Iman, rukun-rukun iman, sampai pada rukun yang terakhir dari rukun-rukun iman, yaitu al-imanu bil qada'i wal qadar, mengimani ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita bahas beberapa poin tentang al-imanu bil qada'i wal qadar, tentang mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tentang tingkatan-tingkatan mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun tentang firqah-firqah yang menyimpang dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kesalahan-kesalahan yang terjadi sekitar pembahasan at-takdir. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, tentang mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang terakhir dalam rukun iman yang keenam ini adalah tentang samaratul iman bil qada'i wal qadar, buah atau faedah dari mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja faedah-faedahnya? Alula yang pertama, di antara faedah beriman terhadap takdir, bahkan ini termasuk faedah yang paling besar dari mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sihhatu imani syakhsi bitakamuli arkanihi, akan benarnya keimanan seseorang dengan menyempurnakan semua rukun-rukunnya. Karena mengimani takdir itu termasuk rukun dari rukun-rukun iman yang enam, yang tidak sempurna dan tidak akan terwujud keimanan seorang hamba kecuali dengan mengimani semuanya. Keenam rukun dari rukun-rukun iman tersebut. Sehingga faedah yang paling besar dari mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala adalah akan tercapainya sihhatul iman, kejujuran iman atau kebenaran iman seorang hamba. Kemudian faedah yang kedua dari faedah mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala adalah terwujudnya ketenangan hati akan terwujudnya ketenangan hati, ketenangan jiwa, sehingga jauh dari gundah gulana di dalam kehidupan ini. Ketika mendapati kesulitan atau kesusahan di dalam kehidupan ini, maka dia tidak akan mengalami al-qalaq, tidak akan mengalami kegelisahan. Hatinya senantiasa tentram, tenang. Kenapa demikian? Karena seorang hamba yang mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahwa apa yang menimpa kepadanya itu adalah takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mesti terjadi. Sehingga dia tidak bersedih hati dan tidak gelisah, karena apa yang terjadi adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, annama asabaka lam yakun liyakhthi'aka wa annama akhtha'aka lam yakun liyusibak. Sesungguhnya apa yang menimpamu maka tidak akan terluput darimu. Apa yang akan menimpamu tidak akan terluput darimu, mesti terjadi. Dan apa yang terluput darimu maka tidak akan menimpa kepadamu. Maka ketika itulah seorang hamba tenang jiwanya, tentram pikirannya, karena dia meyakini bahwasannya apa yang terjadi adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memiliki itu semua. Sehingga ketika Allah mengambilnya maka dia ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ambil. Berbeda dengan orang yang tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ta'khudhuhu al-humum wal ahzan. Dia akan terliputi dengan kesedihan, kegelisahan, kegundah gulanaan. Bahkan sampai-sampai yatabarram bil haya, bosan hidup. Wa yuhawil al-khalas minha walau bil intihar, sampai berusaha berupaya untuk menyelesaikan hidupnya walaupun dengan cara bunuh diri. Ini orang yang tidak mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, selalu terliputi oleh kesedihan, kegelisahan, sampai-sampai berujung kepada bosan hidup, bahkan berusaha dan berupaya untuk mengakhiri hidupnya walaupun dengan gantung diri atau perbuatan yang lain dari bentuk-bentuk bunuh diri. Sebagaimana ini tersaksikan, terjadi, dilakukan oleh sebagian manusia, melakukan bunuh diri, berapa banyak kita mendengar atau membaca berita-berita, ya, orang gantung diri, orang lompat dari gedung. Nah, dan seterusnya, bunuh diri karena lari dari kenyataan, ingin lari, ingin khalas, ingin selesai dari kenyataan, menganggap masa depannya suram, dan seterusnya. Ini adalah akibat tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang dia lakukan, bunuh diri dan yang semisalnya, ini adalah buah yang jelek dari akidah yang jelek. Ini buah dari akidah yang tidak benar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha, inna dhalika 'ala Allah yasir." Tidaklah suatu musibah menimpa di bumi, tidak pula di atau pada diri-diri kalian, kecuali musibah tersebut telah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Dan sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum. Perhatikan di sini. Agar kalian tidak sedih atas perkara yang terluput dari kalian. Wa la tafrahu bima ataakum. Dan kalian tidak terlalu gembira, melampaui batas kegembiraannya, sehingga menimbulkan kesombongan, keangkuhan. Walatafrahu bima ataakum. Dan agar kalian tidak terlalu gembira, tidak gembira melampaui batas terhadap apa yang Allah karuniakan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri terhadap perkara yang tidak kita dapatkan, terluput dari kita. Maka jangan bersedih. Dan perkara-perkara yang kita dapatkan dari anugerah, nikmat dan seterusnya, jangan kita terlalu berlebihan dalam hal gembira, sehingga memunculkan sifat sombong. Diberi kecerdasan, yang muncul adalah kesombongan. Nah, Allah berikan kecerdasan, akan tetapi dia sombong. Allah berikan kekayaan, tetapi dia sombong. Dan seterusnya. Wala tafrahu bima ataakum. Jangan terlalu gembira, melampaui batas terhadap apa yang Allah karuniakan kepada kalian. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Maka semua yang terjadi di atas muka bumi ini dan semua yang terjadi pada diri-diri kita ini, semuanya adalah takdir Allah. Telah Allah tetapkan, telah Allah tentukan, telah Allah takdirkan, telah tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Sehingga ketika turun musibah tersebut, yang wajib bagi kita adalah untuk bersabar dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar engkel masaib ketika terkena musibah, dan tidak putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mendapatkan anugerah atau nikmat, maka bersyukur terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan hendaknya kita tidak merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya kita dalam dua kondisi ini, baik ketika terkena musibah atau ketika mendapatkan anugerah, nikmat, hendaknya kita menjadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah dalam dua keadaan ini. Wa nakunu mutawakkilina 'ala Allah fil halatain. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, kita menjadi orang yang bertawakal. Kita bertawakal kepada Allah pada dua kondisi ini. Baik ketika terkena musibah sehingga kita bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Kemudian ketika kondisinya mendapatkan anugerah, maka kita bersyukur dan tidak merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam dua kondisi ini kita hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ikrimah rahimahullah, laisa ahadun illa wa huwa yafrahu wa yahzan, walakin ja'alul faraha syukran wal hazana sabran. Perhatikan ucapan yang indah dari ucapan para ulama. Berkata Ikrimah rahimahullah, dan ucapan Ikrimah ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Ikrimah rahimahullah ta'ala berkata, laisa ahadun illa wa huwa yafrahu wa yahzan. Tidak ada seorang pun kecuali dia merasa gembira atau merasa sedih. Tidak ada seorang pun dari kita melainkan dia merasakan gembira atau dia merasakan sedih. Walakin akan tetapi, ja'alul faraha syukran, akan tetapi dia menjadikan gembiranya itu sebagai rasa syukur kepada Allah. Wal hazana sabran, dan dia menjadikan kesedihannya itu sebagai kesabaran terhadap apa yang menimpa kepadanya. Ketika diberikan nikmat, tentu dia gembira, bahagia, senang, dan dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia jadikan al-farah sebagai rasa syukur kepada Allah. Dan ketika dia terkena musibah, nah, maka dia bersabar. Dia menjadikan al-hazana, kesedihannya, nah, sebagai sabar, sebagai sikap sabar terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepadanya. Maka seseorang dalam kehidupan ini antara bahagia dan sedih. Kalau dia gak bahagia, ya dia sedih. Kalau dia gak sedih, dia bahagia. Akan tetapi seorang hamba yang saleh, maka dia menjadikan kebahagiaannya itu sebagai rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia menjadikan perkara-perkara yang menyedihkan itu sebagai ladang pahala agar dia bersabar dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepadanya. Kemudian ketika seorang hamba mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya semua yang akan yang Allah tetapkan akan terjadi, ini bukan berarti seorang hamba dia pasrah dan tidak melaksanakan sebab-sebab yang bisa menjaga dari keburukan atau sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebaikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu tentang akhtha, kesalahan-kesalahan dalam pembahasan takdir. Mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala, mengimani bahwasanya semua yang Allah tetapkan akan terjadi, ini tidak bermakna bahwasanya kita ini tidak mengambil sebab-sebab, tidak melaksanakan sebab-sebab yang bisa mencegah dari keburukan atau sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebaikan. Karena kita diperintahkan untuk mengambil sebab atau melaksanakan sebab-sebab, dan kita dilarang untuk takasul, dilarang untuk malas, walihmal, cuek. Nah, kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan perkara yang bermanfaat bagi kita dengan kita melakukan sebab-sebabnya. Hanya saja ketika kita telah berupaya semaksimal mungkin dengan menjalani sebab-sebabnya, berusaha, akan tetapi kita tidak mendapatkan apa yang kita cari, apa yang kita kejar, fa'alaina an la najza, maka wajib bagi kita untuk tidak berkeluh kesah. Artinya ketika kita berusaha, berupaya untuk mengejar sesuatu, akan tetapi ternyata tidak tercapai, apa yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan, maunya usaha sukses, qadarul masyafa'al bangkrut misalkan, ini tidak kita inginkan. Nah, wajib bagi kita untuk sabar dan tidak berkeluh kesah. Di sinilah nah kita kuatkan diri-diri kita untuk mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa apa yang terjadi pasti akan, apa yang terjadi adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang Allah tetapkan pasti akan terjadi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jis, fa in asabaka syai'un fala takun law ani fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin kun qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al fa inna law taftahu 'amala syaitan. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk melakukan perkara yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan malas, jangan merasa lemah, itu jangan malas. Apabila sesuatu menimpamu, maka janganlah engkau mengucapkan jika aku melakukan demikian maka niscaya akan demikian dan demikian. Akan tetapi ucapkanlah ketika telah terkena musibah, telah terjadi musibah, maka ucapkanlah qadarullah wa masya'a. Semuanya adalah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melaksanakannya. Nah, jangan mengatakan lau, seandainya dan seandainya, ketika telah terjadi musibah. Karena ucapan lau yang diucapkan ketika telah terjadi musibah, tahtahu amal syaitan, akan membuka pintu-pintu syaitan yang akan membawa dia untuk tidak ridho, tidak ikhlas dengan apa yang Allah tetapkan. Maka wajib bagi seorang hamba untuk menghisab dirinya. Wajib bagi seorang hamba untuk mengoreksi dirinya dan membenarkan kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya. dan hendaklah seorang hamba dia meyakini bahwasannya apa yang terjadi adalah karena sebab dosanya. Karena fa innahu la yusibuhu syai'un illa bisababi dzunubi. Karena tidaklah sesuatu tersebut menimpa kepada dirinya kecuali karena sebab dosanya. Salahkan diri kita sendiri, ya. Koreksi diri kita sendiri ketika terjadi musibah. Tidak menggerutu, protes, ya, dengan apa yang Allah timpakan kepadanya. Protes dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Tidak demikian, akan tetapi koreksi atau mengoreksi diri kita sendiri. Karena sesungguhnya tidaklah sesuatu tersebut menimpa kepadanya kecuali karena sebab dosa-dosanya. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30, Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin falima kasabat aydikum." Musibah apapun yang menimpa kepada kalian, fabima kasabat aydikum, maka itu disebabkan karena ulah tangan-tangan kalian, atau karena dosa-dosa kalian. Kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, baik di daratan ataupun di lautan, nah, itu tidak lain karena ulah tangan-tangan manusia. Itu ulah daripada dosa-dosa mereka, sebab dosa-dosa mereka. Maka hendaknya kita bersabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita berupa musibah atau perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Kita bersabar dan kita mengharap pahala di sisi Allah dengan musibah tersebut, dan kita mengimani itu adalah takdir Allah, ketetapan Allah yang pasti terjadi. Dan di samping itu juga kita mengoreksi diri kita sendiri. Karena sesungguhnya tidaklah terjadi musibah tersebut kecuali karena sebab dosa-dosa kita. Sehingga kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi mestinya dia bersyukur, ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan tersebut. Nah, sejadi ketika seorang masya Allah di atas angin, ya. Nah, usahanya lancar, ya, sukses dunianya, bisa jadi timbul kesombongan, timbul bangga diri, timbul sifat bakhil, kikir, pelit, timbul sifat menghina atau merendahkan orang lain, dan seterusnya. Ketika Allah ternyata timpakan musibah kepadanya, hartanya dihantam badai topan, hartanya dihantam tsunami dan seterusnya, kena musibah, habis hartanya, kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sebab musibah tersebut dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadinya enggak pernah ke masjid, jadi ke masjid. Tadinya bahkan mungkin gak pernah sholat karena sibuknya mengurusi hartanya. Ketika hartanya telah habis kena musibah, dia datang ke orang alim atau guru agama, datang ke masjid, sholat, ya, padahal tadinya tidak pernah sholat, dan seterusnya. Maka dalam kondisi seperti ini hendaknya dia bersyukur kepada Allah, syukur. Nah, musibah yang menimpa kepadanya menjadi sebab dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga diantara buah atau faedah mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dengan mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seseorang akan kokoh ketika menghadapi kesulitan, sabar, teguh ketika menghadapi kesusahan dalam kehidupan ini. Dia akan menghadapinya dengan hati yang teguh, hati yang kokoh, hati yang yakin, hati yang jujur. Nah, yang tidak bisa digoncang oleh kejadian-kejadian yang menimpa kepadanya, kokoh. Walaupun kesulitan, kesusahan, nah, menimpa kepadanya, dia akan menghadapinya dengan tegar, kokoh, teguh. Kenapa? Karena dia tahu bahwasannya dunia ini atau kehidupan ini adalah darubtila wa imtihan wa takhallum. Dia tahu bahwasannya kehidupan ini adalah tempatnya ujian, tempatnya cobaan, dan tempatnya takhallum. Seorang berubah-ubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Hari ini gembira, besok sedih, ya. Nah, dan seterusnya. Dia tahu bahwasanya kehidupan ini adalah darubtila wa imtihan, tempat ujian dan tempat cobaan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dalam surat Al-Mulk. Ialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum. Agar Allah menguji kalian. Ayyukum ahsanu amal. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Paling bagus amalannya. Senantiasa seorang hamba akan menemui ujian dan ujian, cobaan dan cobaan. Maka dalam sebuah hadis dikatakan bahwasannya senantiasa ujian dan cobaan akan menimpa seorang hamba yang mukmin sampai seorang hamba itu nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak memiliki dosa. Terus ujian, cobaan, diuji hartanya, diuji dengan keluarganya, diuji dengan anaknya, diuji dengan temannya, saudaranya, diuji dengan orang tuanya, diuji dengan musibah, nah, dan seterusnya. Dan ini konsekuensi bagi orang yang telah mengatakan amantu billah, kami beriman atau aku beriman kepada Allah. Orang yang mengaku beriman kepada Allah, maka konsekuensinya harus siap-siap diuji, dicoba. Dan ujian yang paling berat yang menimpa manusia adalah ujian yang para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, summal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, para rasul, kemudian yang setelah mereka dan yang setelah mereka. Yubtala rajulu bihasabi dini. Seorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya, kadar keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin besar ketakwaannya, keimanannya, semakin besar ujian yang akan menimpa kepadanya. Sehingga ujian yang paling berat adalah ujian yang menimpa kepada para nabi, kemudian setelah mereka dari orang-orang saleh yang tinggi keimanan ketakwaannya. Baik. Jika kita membaca sirah umat-umat terdahulu yang mereka mengikuti ajaran nabi mereka, ujian berat. Ada yang digergaji agar supaya keluar dari keimanan, disiksa, ada yang dibakar, ada yang na'udzubillah. Demikian pula ujian yang menimpa kepada para sahabat nabi ridwanullah alaihim ajma'in, terlebih ketika awal-awal Islam. Antum baca kisahnya Bilal, ya? Nah, kisahnya keluarga Yasir dan kisah-kisah yang lain yang sungguh ujiannya sangat berat untuk menjaga kekokohan keimanan. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Muhammad, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian sampai kami mengetahui, nah, siapa di antara kalian yang benar-benar mujahid, seorang yang berjihad di jalan Allah, dan siapa di antara kalian yang benar-benar sabir, orang yang sabar. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya Allah akan menguji kita, memberikan cobaan kepada kita. Ujian-ujian tersebut maka akan terasa ringan dan dia akan kokoh, tegar, sabar untuk menghadapinya ketika dia mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara faedah mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala adalah seorang akan tegar, akan kokoh, ya, ketika menghadapi kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan. Nah, sebagaimana apa yang menimpa kepada para sahabat nabi ridwanullah alaihim ajma'in berupa ujian, cobaan, kesusahan, kesulitan, ya, disuruh berjihad, disuruh perang, medan tempur, ya, dan seterusnya. Nah, yang tetapi mereka hadapi semua ini dengan keimanan yang jujur, keimanan yang benar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka meyakini bahwasannya apa yang menimpa kepada mereka adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, telah Allah catat. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Qul la yusibuna illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah wahai Muhammad, la yusibana, tidaklah menimpa kepada kami illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang Allah tetapkan kepada kami. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Ketika datang perintah jihad, nah, karena beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka akan berangkat. Dan dia tidak akan takut mati. Karena dia yakin kematian adalah sesuatu yang pasti. Kalaupun dia tidak mati di medan jihad, dia akan mati di atas kasurnya atau di rumahnya atau di tempat yang lain. Ketika telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Baik. Ini diantara buah atau faidah mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitabnya Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad, beliau menyebutkan di sini 6 faidah atau 6 buah dari faidah mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Telah kita baca 3 di antaranya. Masih tersisa 3 lagi. Nah, faidah yang keempat, kelima dan keenam. Namun insyaallah karena waktu yang terbatas, telah masuk waktu Isya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah faidah-faidah dan buah dari mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.